بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني وأخواتي أعزني وأعزكم الله، الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusullah Al-Arabiyah Jawahirnya Fiqih Nabiha, yang insyaAllah pada pembahasan lalu kita masih pada pelajaran Adab Sifatisa Asyara, pelajaran yang ke-13, yang mana pada pembahasan ini, dalam bab ini kita diajarkan tentang macam-macam bentuk jamak. Dan yang kita bahas kemarin adalah jamak taksir dan juga jamak mudzakkar salim. Ya, seperti itu. Dan ingat, jamak taksir ini bentuk jamak yang diambil dari bentuk mufradnya atau aslinya, perubahan dari aslinya. Jadi bentuknya tidak beraturan. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, bentuk jamak tersebut harus dihafal. Dihafal dari apa? Dari kamus, ya. Seperti itu. Contohnya, kabirun menjadi kibarun, sobirun menjadi sifarun, ya. Tawilun, tiwalun, ya. Amun menjadi a'mamun, dan seterusnya. Ini harus dihafal dari kamus, ya. Tidak bisa dirumuskan, kecuali jamak mudzakkar salim. Ini bisa dihafal atau dirumuskan, yaitu dengan apa? Ziyadah, memberikan tambahan huruf waw dan nun pada bentuk mufradnya. Muslimun menjadi muslimuna, mukminun menjadi apa? Mukminuna. Baik. Fallahun menjadi apa kemarin? Fallahuna. Mujtahidun mujtahiduna, dan seterusnya. Ini adalah jamak mudzakkar salim. Baik. Pada pelajaran berikutnya, sekarang kita sampai pada halaman ke-74 dari kitab ini. Silakan dilihat pada bagian ba. Huruf ba. Huruf ba atau bagian ba ini kita akan dikenalkan dengan jamak yang lain. Jenis jamak yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim, yaitu untuk jamak untuk para wanita, untuk wanita. Nah, ya, yang nanti juga bisa mudah untuk dirumuskan, yaitu majumi'a bi ziyadah atta, ya, alif wa ta. Nah, mazidatain, yaitu dengan apa, bentuk jamak yang dibuat dari apa aslinya, kemudian dengan menambahkan alif dan ta, ya, tambahan alif ta-nya, tambahan. Nanti akan dijelaskan nanti. Baik, kita lihat dulu di sana ada dewa atau dialog antara seorang perempuan dengan perempuan lainnya. Kita perhatikan halaman halaman ke-74. Nah, perhatikan halaman 74. Kita baca dulu sama-sama. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Hunna zamilati. A'akawatun hunna. A'akawatun hunna. A'akawatun. A'akawatun. Perhatikan, ada A double itu adalah untuk A yang pertama adalah harful istifham, yaitu bertanya atau pertanyaan, huruf yang menunjukkan pertanyaan. A'akawatun hunna. A'akawatun hunna. Na'am hunna akhawatun. Na'am hunna akhawatun. Man abuhunna. Man abuhunna. Abuhunna asyaihu bilal. Abuhunna asyaihu bilal. Kalau disambung, abuhunna asyaihu bilal. Abuhunna asyaihu bilal. Ummuhunna ustada ustadati. Ummuhunna ustadati. Aina baituhunna? Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Baituhunna qaribun minal madrasati. Baik, barakallahu fikum. Coba sekarang untuk melatih membaca. Ibrahim dibaca, yang lain mengikuti, ya semuanya. Coba Ibrahim, kera mulai awal. Man haula'il, coba. Man haula'il fadalatul Maryam. Naam. Man haula'il fadalatul Maryam. Unna zamilati. Unna zamilati. Ahwatuhunna. Nam hunna ahwati. Man abuhunna. Abuhunna syaikhul bilal. Ummuhunna ustadi. Ulangi lagi. Ummuhunna ustadati. Aina baituhunna. Baituhunna qaribun minal madrasati. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita perhatikan maknanya satu persatu dan penjelasannya. Dalam khibar ini atau dialog ini kita lihat ada dialog antara dua orang perempuan atau dua orang wanita. Man haula'il fatayatu ya Maryam. Perhatikan. Man, siapakah haula'i mereka ini? Haula'i mereka ini, ya maknanya secara khusus. Kemarin kita ketahui dia bisa menjadi pengganti dari hada. Ya, bentuk jamak dari hada adalah haula'i, yang maknanya mereka ini. Ya, ini bisa dipakai untuk perempuan ataupun laki-laki. Kalau haula, kalau hada untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Adapun haula'i bentuk jamak ini bisa dipakai untuk laki maupun perempuan. Kalau kemarin kan ya dipakai untuk laki-laki bisa. Sekarang juga demikian. Haula'i ini juga isim isyarah, kalau bentuk jamak bisa dipakai untuk mudzakkar maupun muannas. Perhatikan. Man haula'il fatayatu. Al-fatayatu, ya, ini bentuk jamak dari fatatun. Fatatun nanti akan disebutkan pada halaman berikutnya, akan kita ketahui. Ya, nah, bentuk jamak dari fatatun. Nah, insyaallah akan disebutkan nanti, ya, contohnya. Contohnya. Iya. Coba dilihat pada contohnya di situ. Lihat nomor 7, halaman 75 sebelahnya itu antum lihat. Halaman 75 nomor 7. Antum perhatikan, ya. Hadihi fatatun. Ya, asalnya fatatun. Seperti itu. Jamaknya fatayatun. Ya. Sudah ketemu? Lihat halaman 75 nomor 7 yang paling atas itu, nomor 7. Nomor 3 dari atas. Hadihi fatatun. Nah, ini. Ini bentuk mufradnya. Fatatun menjadi jamaknya fatayatun. Ya, sehingga untuk perhatikan kembali ke sana, man haula'il fatayatu ya Maryamu, artinya siapakah para pemudi ini? Para pemudi ini, wahai Maryam. Ya, karena kalau fatatun seorang pemudi, ya. Nah, kalau mudzakarnya apa? Fatan. Ya, kalau satu orang kan apa? Mudzakarnya kan apa? Kalau yang pemuda apa pemuda? Fatan atau al-fata, iya kan? Kalau jamaknya apa? Fityah. Iya, fityatun, jamaknya fityatun. Nah, begitu. Adapun kalau pemudi, fatatun, jamaknya fatayatun. Perhatikan. Nanti akan jelaskan cara membuat jamak muannas salim. Antum perhatikan, ketika isim tersebut berakhiran dengan ta marbutah, fatatun, maka cara membuat jamaknya adalah dibuang atau dihilangkan ta marbutahnya, ya. Kemudian ya di, apa seperti itu, fatayatun, ya. Asalkan fatatun jadi fatayatun. Nah, nanti akan disebutkan oleh contoh-contoh yang lain. Seperti itu, jamaknya fatayat. Kadang-kadang sering mendengar yo, fatayat, fatayat itu artinya para pemudi, ya, para pemudi. Nah, kita lihat lagi. Ya, jadi man haula'il fatayatu ya Maryam, siapakah para pemudi ini wahai Maryam? Perhatikan ya, karena dia jamak, maka fatayat, kemudian isim isyarahnya, kata tunjuknya juga ikut jamak haula, ya, siapakah para pemuda ini wahai Maryam? Maka ditanya seperti itu, si Maryam menjawab, hunna zamilati. Ya, hunna zamilati. Hunna ini gantinya apa? Hah? Apa? Ya, kalau laki-laki hum, ya, kalau perempuan hunna, mereka. Ya. Nah, mereka ini hunna, mereka ya zamilati, teman-temanku. Jadi asalnya zamilatun. Zamilatun menjadi zamilatun. Nanti ada tambahan buatnya ya. Zamilatun. Soalnya begini, perhatikan. Ya. Zamilatun. Nah, begini. Zamilatun. Ketika dia menjadi apa? Nam jamak, jadi apa? Taknya ini dibuang ditambah dengan alif dan ta nanti ya. Zamilatun biasa. Zamilatun. Ya. Jadi ini ya hilang. Kalau belajaran tak marbutoh, perhatikan. Zamilatun asalnya menjadi zamilatun. Ini cara buatnya dengan memberikan tambahan, menambahkan alif dan taknya. Zamilatun. Begitu. Ya. Zamilatun. Nanti akan disebutkan contoh-contoh lain. Nah, di situ dia bergabung dengan ya mutakallim menjadi zamilati, ya. Hunna zamilati. Asalnya zamilatun, ya. Zamilatun. Nah, itu ketika dia jamak muannas salim. Jadi intinya kalau untuk membuat jamak muannas salim itu dibuat dari aslinya dengan menambahkan alif dan ta. Nanti akan contohkan. Hunna zamilati, mereka adalah teman-temanku, yaitu teman-teman wanita. Kalau zamilun adalah teman-teman laki-laki, ya, zamilun. Nah, tapi kalau zamilun, apa jamaknya kemarin? Zumala'u, ya kan? Zamilun, kalau laki-laki, jamaknya zumala'u. Tapi kalau zamilatun, jamaknya zamilatun, ya. Nah, awas bedakan di sini. Nanti akan dikasihkan contohnya pada berikutnya. Nah, kemudian aqawatun hunna, aqawatun. A yang pertama itu adalah huruf istifham, pertanyaan. Apakah aqawatun? Aqawatun ini ya kita sering bicara tentang akhwat, ya, akhwat. Asalnya dari kata ini, aqawatun. Akhwatun asal katanya ukhtun. Ya, mufradnya adalah ukhtun. Kata tunggalnya adalah ukhtun. Jamaknya akhwatun. Perhatikan pada nomor 6 di halaman 75 itu. Perhatikan nomor 6 halaman 75. Ya, hadhihi ukhtun. Jamaknya haula'i akhwatun. Ya. Apa artinya akhwat? Yaitu saudara-saudara perempuan, saudara-saudara wanita, ya. Akhwatun hunna, apakah mereka itu ya saudara, nanti saudara perempuan, semuanya satu-satu saudara, begitu maksudnya. Bersaudari, bersaudara, ya. Akhwatun hunna, apakah mereka itu ya wanita-wanita yang bersaudara, begitu. Naam hunna akhwatun, ya, mereka adalah bersaudara, yakni wanita yang bersaudara, begitu. Artinya mereka semuanya saudara. Akhwatun, satu saudara. Nah, ya, perempuan. Akhwatun, mereka bersaudara. Baik, jadi akhwat bentuk jamak dari ukhtun. Asal katanya ukhtun, ya, menjadi akhwatun. Kalau akhun, apa kemarin jamaknya akhun? Apa? Ikhwatun. Ingat baik-baik. Kalau akhun, jamaknya ikhwatun. Kalau ukhtun, jamaknya akhwatun. Ya, akhwatun. Pakai tak biasa. Akhwatun. Ya, ingat ya. Nah, ukhtun misalnya akhwatun. Nah, berikutnya. Man abuhunna, siapakah bapak mereka? Siapakah bapak mereka? Nah, hunna itu untuk mereka, mereka laki, perempuan. Kalau mereka laki-laki, hum. Awas. Abu hunna asyaykhu Bilalun. Bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ummu hunna ustadzati, ya. Ibu mereka adalah guruku, guru perempuanku, ya. Ibu mereka adalah guru perempuanku, yakni guru wanita. Aina baituhunna? Di manakah rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Baik, intinya dalam pelajaran ini kita nanti dikenalkan dengan jamak muannas salim. Bentuk jamak muannas salim. Nah, nanti akan disisikan contoh-contohnya. Intinya jamak muannas salim itu ya kawan, bentuk jamak untuk para wanita, untuk wanita. Ya, yaitu cara membuatnya dengan memberikan tambahan alif dan ta pada aslinya. Dan kalau dia berakhiran ta marbutah, maka ta marbutahnya dibuang, ya, dibuang. Terus kemudian ditambahi padanya alif dan ta. Nanti akan dicontohkan ya pada latihan-latihan berikutnya. Paham sampai di sini dulu? Ya, jadi pembahasan huruf ba di sini kita dikenalkan jamak yang ketiga. Kalau kemarin jamak taksir sudah, kemudian jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang pada bagian ba ini kita dikenalkan dengan jamak muannas salim. Baik. Kita perhatikan tamarin, latihan-latihan. Hawilil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa muwaddihun fil misal. Hawilil mubtada'a, rubahlah ya mubtada' pada jumlah al-atiyah, pada kalimat di bawah ini ya, kepada kata, nah kata-kata di bawah ini ila jam'in, kepada bentuk jamak. Maksudnya apa? Bentuk mubtada'nya hadihi ya, itu adalah mubtada'. Dia diperintahkan untuk dirubah. Dirubah kepada apa? Ila jam'in, kepada bentuk jamak. Kama huwa muwajjihun fil misal, sebagaimana dijelaskan di dalam contohnya. Nah, perhatikan misalun, contohnya ya kawan. Hadihi bintun. Hadihi adalah mubtada'nya. Bintun ini khobarnya. Ya, ingat sifat daripada mubtada' khobar nanti akan jelaskan dalam pelajaran nahwu, yaitu antum nanti ketemu dalam pelajaran kita jurumiyah ya. Hadihi, nah mubtada', tentang masalah mubtada' dan khobar. Dan sifatnya adalah khobar selalu mengikuti mubtada'. Ya, mubtada'nya rofa', khobarnya juga harus rofa'. Mubtada'nya jamak, khobarnya juga ikut jamak, dan seterusnya nanti akan dijelaskan. Sekarang kita perhatikan di sini, mubtada'nya adalah hadihi. Hadihi bintun, ini adalah seorang anak perempuan. Ingat ya, untuk mengetahui ini mubtada' atau bukan, kita lihat mengartikannya dengan pakai adalah ya. Hadihi bintun, ini adalah anak perempuan. Hadihi ustadzatun misalnya, ini adalah guru perempuan. Maka untuk mengetahui mubtada' khobar itu caranya dengan mengartikannya, dengan cara mengartikannya kita tahu nanti. Oh, ini dengan mengartikan pakai adalah. Hadihi bintun, ini adalah seorang anak perempuan. Nah, sekarang perintahnya dalam soal ini adalah kita disuruh merubah mubtada'nya kepada jamak, kepada apa? Bentuk banyak begitu. Nah, sekarang bentuknya banyak hadi adalah haula. Ya, sama dengan hada. Hada juga haula, ini bentuk jamaknya. Hadihi juga haula, sama nanti ya. Nah, hadihi bintun haula'i. Nah, karena haula ini mubtada', dia jamak, maka khobarnya ikut pula jamak. Lah jamaknya bintun itu apa? Banatun. Haula'i banatun. Ya, kita lihat di situ kasih contoh sudah ada dalam kurung, mudah sekali. Hadihi bintun haula'i banatun. Paham sampai di sini? Baik ya, insyaallah paham semua. Nah, sekarang haida dibaca mulai nomor 1. Hadihi talibatun, cara bacanya yang betul. Talibatun. Heeh. talibatun. Apa? Haulai. Haulai talibatun. Sahih. Nomor dua, Ibrahim. Terus? Haulai. Nah, mudarrisatun dengan menambahi alif dan ta dibaca panjang ya, mudarrisatun. Nah, nomor tiga, Salman. Tabibatun. Nah, haulai tabibatun. Awas ya, panjang pendeknya perhatikan. Nah, antum, Muhammad. Haulai muslimatun. Sahih, nomor lima. Coba, Alfian. Haulai zaujatun. Sahih. Antum Haris. Hadihi ukhtun. Terus. Bukan ah, tapi ako. Awas. Akhawatun. Haulai akhawatun. Bukan ah ya, bukan akhawatun, tapi akhawatun. Sahih. Nomor, ya, nomor tujuh. Ya, coba antum. Haulai fatayatun. Sahih. Ambil beres. Hadihi jatiyatun. Nah. Haulai jududun. Ayo, perhatikan di sini. Ada perbedaan. Pada kalimat jadidatun tidak dibaca jadidatun, ya, tetapi dia jamaknya jamak taksir, yaitu jadidun maupun jadidatun, mudzakkarun muannas, ya, sifat jadidah atau jadidun, maka jamaknya tetap sama, jududun. Ini untuk mudzakkar maupun muannas, sama jududun. Perhatikan baik-baik ini, ya, yang artinya baru. Ini adalah baru. Jadidun untuk mudzakkar, jadidatun untuk muannas. Ketika bentuk jamak, maka bentuknya sama, jududun. Ya, ingat baik-baik ini. Terus nomor 9, Mujahid. Alihi kabiratun. Haulai kibarun. Nah, haulai kibarun, sama ya. Kabiratun ini untuk muannas. Kalau mudzakkarnya kabirun, ya kan? Kalau kabirun maupun kabiratun, ketika dia jamak, maka bentuknya sama, kibarun. Jadi kibarun ini sifat yang sama antara laki dan perempuan, sama dengan judud tadi, jududun. Kibarun, mudzakkar atau muannas, sama. Haulai kibarun. Sahih. Pak Abani. Hadihi sahiratun. Haulai sigarun. Haulai sigarun. Sahih. Terus. Haulai tiwalun. Saya perhatikan atau perhatikan sifat-sifat yang disebutkan. Fataya apa? Jududun, kibarun, sigarun, tiwalun. Ini semua ya berkaitan dengan sifat. Jadidatun artinya baru, kabiratun artinya besar, sahiratun kecil, tawilatun tinggi. Maka ini semua ketika dia bentuk jamak, maka antara mudzakkar dan muannas sama, jududun, kibarun, sigharun, tiwalun. Adapun yang lain yang berkaitan dengan ini bentuk jamak dari isimnya, maka beda. Seperti fatatun jadi fatayatun, ukhtun jadi akhwatun, dan seterusnya. Baik, sekarang kita perhatikan, kita baca sama-sama lagi dari awal ya, supaya kita mengetahui dan menghafal sedikit demi sedikit mengenai bentuk-bentuk jamak tersebut. Kita perhatikan. Hadihi talibatun. Hadihi talibatun. Haulai talibatun. Haulai talibatun. Hadihi mudarrisatun. Hadihi mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Hadihi tabibatun. Hadihi tabibatun. Haulai tabibatun. Haulai tabibatun. Hadihi muslimatun. Hadihi muslimatun. Haulai muslimatun. Haulai muslimatun. Hadihi zaujatun. Hadihi zaujatun. Haulai zaujatun. Haulai zaujatun. Hadihi ukhtun. Haulai aqwatun. Haulai aqwatun. Hadihi fatatun. Hadihi fatatun. Haulai fatayatun. Haulai fatayatun. Hadihi jadidatun. Hadihi jadidatun. Haulai jududun. Haulai jududun. Hadihi kabiratun. Hadihi kabiratun. Haulai kibarun. Haulai kibarun. Hadihi sabiratun. Hadihi sabiratun. Haulai sigharun. Haulai sigharun. Hadihi tawilatun. Hadihi tawilatun. Haulai tiwalun. Haulai tiwalun. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan. Jadi dari penjelasan contoh-contoh latihan di sini kita mengetahui, ya, maka di antara jamak itu ada yang terbentuk langsung dengan menambahkan alif dan ta pada huruf aslinya, ya. Kalau dia berada ta marbutahnya, ta marbutah dibuang, ya. Kemudian ditambahi padanya alif dan ta seperti contohnya di atas. Adapun sifat, sifat-sifat semacam judut, apa, jadi dah, ya, baru, besar, kecil, panjang dan seterusnya, maka dia kembali kepada bentuk, ya, jamaknya itu mengikuti sama dengan laki-laki atau mudzakkar. Jadi mudzakkar dan muannas tidak berbeda. Jududun, ibarun, sigharun dan tiwalun. Demikian pula haula. Ya, isim isyaratnya pada hada ataupun hadihi. Ya, ketika bentuk jamak maka sama laki dan wanita. Haulai. Artinya mereka ini, ya. Kalau nanti ada lagi ulaik, mereka itu nanti akan disebutkan. Antara laki dan wanita sama penggunaannya pada haulai di sini. Ya, bedanya kalau haula untuk mudzakkar hada mufradnya. Adapun untuk muannas mufradnya hadihi. Baik, nomor sekarang kita lihat tamrin yang kedua, iqra waktu. Nah, ya. Nomor satu, Pak Asim. Haulai ikhwati ikhwati. Wahaulai akhwati. Wahaulai akhwati. Coba diartikan. Mereka ini adalah saudara-saudaraku. Dan mereka ini adalah saudari-saudariku. Baik, barakallahu fikum. Mereka ini adalah saudara-saudaraku, ya. Dan mereka ini adalah saudari-saudariku. Boleh diartikan begitu. Atau mereka ini adalah saudara-saudara laki-lakiku, dan mereka ini adalah saudara-saudara perempuanku. Boleh seperti itu, ya. Boleh penggunaan dengan saudara atau saudari untuk bedakan laki dan wanita. Nah, nomor dua, Haidar. Ya, man haula'il, jangan lupa itu dari Islam di situ. Ulangi. Haula'il fatayatu. Naam. Haula'il banatun mudharisatu. Ah, baca betul. Banatun. Banatun mudharisatu. Mudarrisati. Mudarrisati. Nah, coba diartikan. Siapa mereka pemudi-pemudi itu? Ah, ini. Siapakah para pemudi ini? Begitu ya? Para pemudi ini. Pemudi ini. Mereka ini. Adalah. Anak-anak perempuan. Ya, mereka ini adalah anak-anaknya guru perempuan. Sahih. Mereka ini adalah anak-anak putri atau putri-putrinya atau anak-anak perempuannya guru perempuan itu, ya. Haula'i banatul mudarrisati. Kenapa antum baca ti? Ya, yang mudhafun ilaih yang mana? Iya, banatul mudhafnya kalau mudarrisat sebagai mudhafun ilaihnya, ya. Haulai banatul mudarrisati. Mereka ini adalah anak-anak perempuan bu guru, ya. Anak-anak perempuan bu guru atau guru perempuan. Baik. Nomor tiga, Ibrahim. Nah. Haulai fatayatu zamilati. Zamilati. Zamilati. Iya, artikan. Para pemudi ini. Para pemudi ini adalah teman-temanku. Nah, terus. Nah. Abuhunna. Bapak mereka. Dan bapak mereka. Bapak mereka. Dan bapak mereka. Tidak pakai dan. Mana ada huruf wau? Bapak mereka, mereka adalah ibu mereka. Ya, dan ibu mereka adalah guru. Perhatikan ya, untuk mengada khabar cara mengartikannya dengan menggunakan adalah ya. Haula'il fatayatu zamilati. Para pemudi ini adalah teman-temanku. Abuhunna tabibun. Bapak mereka adalah seorang dokter. Wa ummuhunna mudarrisatun. Dan ibu mereka adalah seorang guru wanita atau guru kita aja ya. Baik. Nomor 4, Salman. Iya. Perhatikan. Artikan dulu. Mereka keluar, mereka pergi. Hai para kawafikum. Perhatikan. Aina talibatul jududu. Ya, di manakah para pelajar putri yang baru itu? Ya, di manakah para pelajar putri atau talibat? Itu kan jamak ya. Jamak dari apa itu? Talibatun, talibatun. Asal katanya mufrad talibatun, jamaknya talibatun atau at-talibatu. Nah, aina talibatul jududu? Di manakah para pelajar putri yang baru itu? Dahabna, perhatikan. Dahabna. Kalau kemarin mereka laki-laki pergi, dahabu, ya kan? Kalau untuk mereka para wanita pergi, dahabna. Ya, asal katanya dahaba dahaba dahabu dahabat dahabata dahabna. Nah, perhatikan nih. Ya, mengandung dhamir hunna mereka ini. Dahabna, mereka pergi ilal maktabati, ke perpustakaan. Dahabna, kalau kemarin laki-laki apa? Dahabu, ya. Mereka pergi. Kalau untuk wanita, dahabna, ya, dengan menambahkan nun niswah di situ. Nun niswah, ini nun yang disebutkan dulu. Dahabna, nun di situ, huruf nunnya adalah disebut dengan nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan, ya, pelakunya adalah wanita atau para wanita. Dahabna, mereka pergi ilal maktabati, ke perpustakaan. Ya, baik, berikutnya Muhammad. Iya, tak artikan. Iya, barakallahu fikum. Aina banatu kafaki. Ayo. Nah, yang diajak bicara siapa? Ammati. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Berarti bacanya kafaki di situ. Ki. Ulangi lagi. Aina. Ya. Iya, bagus. Aina banatuki ya ammati. Tadi kan, di manakah anak-anak perempuanmu wahai bibiku? Awas ya. Di situ yang bicara adalah ammati, bibiku ya. Ya ammati wahai bibiku. Berarti di situ karena khitabnya yang diajak bicara adalah perempuan, maka domir anti ya. Domirnya domir anti, yaitu kalau di sini banatuki ya, bukan banatuka. Kalau ka laki-laki. Aina banatuki ya ammati, di manakah anak-anak wanitamu wahai bibiku? Hunna fil matbahi, mereka di dapur. Baik, barakallahu fikum. Nomor 6, selanjutnya. Ya. Ulangi lagi coba. Aha ula'il. Coba diartikan. Apakah para mumaridot apa? Apakah mereka para perawat-perawat yang muslimah? Cara ngertinya gimana ini? Ayo. Ayo. Apakah para perawat ini adalah adalah para wanita muslimah, kan gitu ya. Apakah para perawat ini adalah, ingat ya, kalau mutadak khobar itu, aha ula ilmu maridatu muslimatun, apakah para perawat ini adalah seorang apa, para wanita muslimah? Naam. Itu ya artinya. Ulangi lagi coba dibaca. Apakah para perawat ini wanita muslimah? Adalah. Adalah para perawat. Adalah wanita-wanita yang muslimah. Ya. Jawabannya iya. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan ya cara mengartikannya supaya latihan yang bagus. Aha ula ilmu maridatu muslimatun, ya. Kalimat yang awal aha ula ilmu maridatu ini adalah mubtada'nya. Khabarnya muslimatun, ya. Apakah para wanita-wanita, ya, para perawat wanita ini muslimatun, adalah para wanita muslimah atau para perempuan yang muslim, ya, wanita yang Islam? Naam, jawabnya iya. Begitu ya. Nomor 7, coba siapa Haris? Tabibatun, bedakan panjang pendeknya. Sahih. Azwajuhunna mudarrisuna. Coba diartikan. Mereka ini adalah apa? Dokter-dokter apa? Dokter satu tok atau dua atau banyak? Banyak. Berarti artinya bagaimana? Mereka ini adalah para dokter perempuan. Sahih. Terus azwajuhunna. Oh, itu bukan pertanyaan. Itu bentuk jamak. Zaujun. Perhatikan ya. Seorang suami. Naam. Zaujun bentuk jamaknya azwajun. Nah. Nah, perhatikan nih. Zaujun bentuk jamaknya azwaj. Berarti apa? Anda baca itu azwajuhunna mudarrisuna. Berarti apa? Baca. Para suami. Ya, para suami mereka adalah para guru atau guru-guru laki-laki ya. Haula'i tabibatun. Mereka ini adalah para dokter wanita. Azwajuhunna, suami-suami mereka. Azwaj bentuk jamak dari zauj. Asalnya zaujun. Kalau perempuan zaujatun. Laki-laki zaujun. Bentuknya jamaknya adalah azwaj. Ya. Beda dengan jauzatun. Coba lihat nomor 5 di atas, paling atas sendiri di halaman 75 itu. Nomor 5, lihat. Kalau laki perempuan atau istri, zaujah. Hadi zaujatun. Ini adalah seorang istri. Ya, jamaknya zaujatun, ya. Ya, para istri. Ya kan? Kalau laki-laki, zaujun, suami, bentuk jamaknya azwaj. Bentuk jamaknya ini tadi, azwaj. Azwaj. Azwaj, naam. Azwajuhunna, para suami mereka, mudarrisuna, adalah para guru. Ya, naam. Nomor 8. Coba, siapa? Agung. Naam. Ya zaujatut tabibil jadidi. Ya, coba diartikan. Siapa perempuan ini? Siapa? Dia istri. Dia adalah. Dia adalah istri seorang wanita. Hah? Loh. Gimana? Dia adalah istrinya? Dokter yang? Dokter yang baru. Saya tanya antum. Zaujah sebagai apa dia dalam kalimat itu? Mudhaf. Terus at-tabib dibaca kasro apa dhamma atau fathah? Kasro at-tabibi. Al-jadid sebagai apanya? Na'at dari tabib, ya. Na'at dari tabibnya. Dia zaujatut tabibil jadidi, ya. Nah, perhatikan di sini. Man hadhil mar'atu? Siapakah wanita ini? Siapakah perempuan ini? Dia zaujatut tabibil jadidi. dia adalah istrinya dokter yang baru itu. Ingat ya, kalau mudhaf mudhafun ilaih mengartikannya dengan nya, pakai tambahannya. Zaujatut tabibi, dia adalah istrinya dokter. Kalau na'at diartikan dengan yang, ya, yang baru. Dia zaujatut tabibil jadidi, dia adalah istrinya dokter yang baru itu, ya. Ingat ya, bedanya di sini. Kalau mudhaf ilaihi maka mengartikannya dengan semacam kepemilikan atau mengandung miliknya, ya. Zaujatut tabibi, ya, istrinya dokter. Ya, al-jadid, dia na'at dari tabib, diartikan dengan yang baru, ya. Tabibil jadidi, dokter yang baru. Ya, susunannya adalah na'at man'ut. Nah, seperti itu. Baik, perhatikan. Nanti dalam pelajaran nahwu akan dijelaskan. Sekarang untuk memudahkan, ya. Nah, kan dulu ya. Contohnya di sini, dia ya, begini. Perhatikan. Yang ini adalah mudhaf. Ya. Yang ini mudhafun ilaihnya semuanya. Apa mudhaf? Mubtada. Ini mubtada, ini khobar. Sedangkan yang ini zaujatut tabib. Nah, bisa di mana ya? Nah. Zaujatut tabib ini adalah mudhaf mudhafun ilaih. Ya. Ini mudhafnya. Ini mudhafun ilaih. Nah. Sedangkan yang ini dan ini adalah ya na'at. Na'tun, ini man'ut. Nah, ini dalam posisi kalimat seperti ini. Ya, sehingga anda perhatikan, karena dia mudhaf, mudhaf ilaih, zaujatu. Ingat, mudhaf tidak boleh tanwin. Ya, zaujatu. Zaujatu tabibi. Adun mudhaf ilaih harus kasrah. Ya, perhatikan ini. Mudhaf, mudhaf ilaih. Sedangkan ini, mutadaknya ini khobarnya. Sama sekiannya, dia adalah. Ingat ya, susunan mutadak khobar selalu diartikan dengan dia adalah. Dia, ya. Dia, dia, zaujatut tabibil jadidi. Dia adalah istrinya dokter yang baru. Nah, kalau mutadak lain selalu diartikan dengan nya. Zaujatut tabibi, istrinya dokter. Ya, istrinya dokter. Ini jelas mutadak lain. Nah, sedangkan ini, at-tabibil jadid, dia adalah susun na'at dan man'ut. Ini na'atnya, sifatnya, keterangannya. Man'ut yang disifati atau yang diperangkannya. Ya, ini semua adalah khobar. Mubtada khobar. Ya, nanti dalam pelajaran nahwu ada sendiri. Ini cuma kita mengenalkan saja susunannya. Ya, seulang lagi, hiya zaujatut tabibil jadid. Sahih, seperti itu. Jelas ya? Nah, coba Mifis, baca nomor 9. Abna tuka fil madrasati sanawiyati ya usamati. Nah, usamatu. Perhatikan nomor 9. Di situ ada tanda tanya ya. Tanda tanya, harus teliti. Ada tanda tanya? Ya, kalau dibaca abna tuka, benar apa enggak? Ayo. Harus ada huruf istifham di situ. Hamzahnya di sini adalah apakah maknanya? Bukan satu huruf tersendiri, tapi bukan satu huruf dengan ini. Ayo, di situ apa bacanya berarti? Abanatuka. Iya. Abanatuka. Banat bentuk jamak daripada bintun, iya kan? Bintun jamaknya banatun. Nah, di sini kita mau bertanya. Ya, maka harus dibaca apa itu? Abanatuka fil madrasati sanawiyati ya usamata ya usamatu ya. Nah, diulangi lagi, Pak. Abanatuka fil madrasati sanawiyati ya usamatu. Ayo. Ba'duhunna fil madrasati. Lanjut ya. Masih ada yang tanya. Ba'duhunna fi madrasati sanawiyati. Madrasati sanawiyati wa ba'duhunna fi madrasati mutawasitati. Mutawas? Mutawasitati. Ti apa tu apa ta? Ti. Ngikuti di situ ada madrasatil. Iya kan? ada fi di depannya. Fil madrasatil mutawassitati. Kalian butuh fi-nya di situ ya. Baik, nanti sebutkan. Nah, perhatikan di sini ya, kawan. Bacanya perhatikan. Kalau kita membaca harus teliti dulu. Di situ ada tanya. Kalau tanya berarti di situ ada huruf istifham salah satunya, ya. Yaitu huruf istifhamnya atau kata tanyanya adalah dengan hamzah di situ. A. A itu berarti bermakna apakah, ya. Nah, di situ adalah banatuka. Kenapa ka? Ka adalah karena diajak bicara adalah Usama, laki-laki. Maka dibaca banatuka. Lah, banat itu bentuk jamak dari bintun. Ya toh? Maka akan sering disebut dengan santri banat. Oh, santri banin, santri banat. Banat itu apa? Bentuk jamak dari kata bintun. Ya. Banatun. Nah, begitu. Abanatuka fil madrasati sanawiyati ya Usamatu. Apakah anak-anak perempuanmu berada di sekolah sanawiyah wahai Usama? Ya, kemudian Usama menjawab, ba'duhunna sebagian mereka fil madrasati sanawiyati. Sebagian mereka ada di sekolah sanawiyah. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati, dan sebagian mereka ada di madrasah mutawassithah, ya. Nah, perhatikan. Mutawassithah ini adalah na'atnya dari madrasah. Demikian pula sanawiyah tadi, ya, na'at selalu mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya jar, dia ikut jar. Kalau dhamma atau rafa, rafa. Kalau kasroh, kasroh, jer, jer, ya. Nasob atau fathah, ya fathah. Begitu. Kan itu fil madrasati, maka dia ikuti al-mutawassitati, ya. Bukan tu, hati-hati. Fil madrasatil mutawassitati, ya. Berada di sekolah mutawassitah atau di madrasah mutawassitah. Baik, paham ya? Nah, coba dibilangin, dibaca lagi Pak Fis, yang lancar bacanya. Abanatuka. Abanatuka fil madrasati sanawiyati ya Usamatu. Naam. Bapakuhunna fil madrasati sanawiyati. Bapakuhunna fil madrasati mutawasitati. Sahih, barakallahu fikum. Nomor 10, berikutnya. Coba Mujahid. Alakumana tuya alayna. Banatun dimanatun jubarun dimanatun limatun menjamatun. Ah, fil? Fil? Ti apa tu? Huruf ba di situ huruf apa menunjukkan apa? Jer, huruf jer. Berarti apa? Fil? Fil jamiati. Perhatikan ya. Alaki banatun ya Laila. Yang kita ajak bicara adalah Laila. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Maka kita bertanya, alaki banatun ya Laila, apakah kamu mempunyai anak-anak perempuan wahai Laila? Alaki banatun ya Laila, Laila nama perempuan ya. Apakah kamu mempunyai anak-anak perempuan? Banatun ya. Kamu anak mempunyai anak perempuan wahai Laila? Naam li banatun kibarun, ya, aku mempunyai anak-anak perempuan yang besar. Wahunna dan mereka talibatun bil jamiati. Mereka adalah para pelajar perempuan bil jamiati di universitas. Huruf ba di sini ya bisa bermakna dengan, bisa bermakna di. Dilihat kalimatnya. Kalau bil jamiati di universitas ya. Nah, itu begitu. Jadi apakah kamu mempunyai anak perempuan wahai Laila? Alaki banatun ya Laila. Naam li banatun kibarun, dan seterusnya. Tadi ya. Nomor 11, berikutnya. Coba apa nih? Man? Man haula insa tuwan. Ayo. Hunna. Hunna. Hunna tabibatun. Tabibatun. Hunna tabibatun. Min Amerika. Min Amerika. Nah, sekali lagi. Haula insa uktul tiwal. Heeh. Hunna tabi batu. Hunna tabi batu. Min Amerika. Min Amerika. Hunna tabi batun min Amerika. Artikan jawab. Siapakah? Siapakah mereka wanita-wanita yang tinggi-tinggi itu? tinggi. Ini ya haula'in ya. Man haula'in nisa'ut tiwalu. Siapa? Siapakah mereka? Siapakah para wanita yang tinggi-tinggi ini? Coba. Siapakah para wanita yang tinggi-tinggi ini? Mereka dokter-dokter dari Amerika. Wah, Amerika itu sebelah mananya Gresik, Pak? Ya, sebelah barat ya, barat sekali. Baratnya jauh ya. Baik. Berikutnya nomor 12. Ah. Tarik. At at-tabibati. At-tabibatun. At-tabibatu tita. Ayo. Iya, ingat ya, kalau tidak ada amil yang menasobkan atau membuat jer, asalnya harus dibaca domah semuanya itu. Atau bibatu, nah begitu ya, asalnya semua itu domah, kecuali kalau ada huruf jer atau huruf yang menyebabkan amil yang menyebabkan nasob, itu nanti ya tetap harus dibaca domah. Ya, atau bibatu, horajna minal mustajfa. Arti kan coba para. Para dokter wanita itu keluar dari rumah sakit. Ingat ya, kalau jamak kharajna. Asal katanya kalau untuk jamak laki-laki apa? Kharaju, iya kan? Kalau para laki-laki misalnya apa? Atibau misalnya. Atibau kharaju minal mustasfa. Para dokter laki-laki keluar, kharaju gitu ya. Tapi kalau untuk perempuan kharajna. Ya, kharajna at-tabibatu kharajna minal mustashfa. Begitu ya. Nah, itu harus dipahami semuanya. Coba kita lanjut, kita baca dulu sama-sama latihannya. Kita waktunya sudah mau habis. Baik, kita lanjut lagi dari yang soal pertama. Haula'i ikhwati wa haula'i akhawati. Sama-sama? Haula'i ikhwati wa haula'i akhawati. Man haula'il fatayatu? Man haula'il fatayatu? Haula'i banatul mudarrisati. Haula'i banatul mudarrisati. Haula'il fatayatu zamilati. Haula'il fatayatu zamilati. Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Baik, sekarang Pak Asim yang baca nomor 4 dan seterusnya. Aina talibat, aina talibatul jadid. Ayo. Aina talibatul jadid. Jududu. Aywa. Semuanya ikut? Aina talibatul jadid. Dahabna ilal maktabi. Dahabna ilal maktabi. Maktabati. Aswa. Dahabna ilal maktabati. Semuanya? Dahabna ilal maktabati. Nah. Aina banatukah ya Aina banatuki ya ya ammati. Aina banatuki ya ammati. Kunna fil matbahi. Kunna fil matbahi. Haula'il mumarridati. Mumarridatu muslimati. Muslimati. Haula'il mumarridatu muslimati. Nah. Iya. Terus Haula'i tabibatu. Haula'i tabibatu. Ayo. Haula'i tabibatu. Tun. Haula'i tabibatu. Ayo. Haula'i tabibatu. Haula'i tabibatu. Azwajuhunna mudarrisuna. Azwajuhunna mudarrisuna. Terus, Pak. Man hadhil Man hadhil ma'atu Man hadhil ma'atu Hiya zawjatu Hiya zawjatu tabibil jadidi Hiya zawjatu tabibil jadidi Sahih. Baik, lagi, pegang. Sekarang, antum, Aida, nomor 9. Ayo, sekali lagi. Ya. Abana Tuki. Kenapa Tuki? Abana Tuka Filmatawasati Tanawi Zanawiyati Susanati Susanatu. Semuanya. Abana suka Yusuf Madrasati Zanawiyati. Terus. Madrasati Haidat, perhatikan bacanya. Kalau di depan ada alif lam, dibaca langsung masuk. Fil madrasati. Awas ya. Fil madrasatil mutawassitati. Awas, alif lamnya itu dibaca sukun atau tidak masuk. Perhatikan ya. Baik, lagi, satu lagi. Alaka banatu. Ah, kenapa alaka? Yang teliti. Ayo. Alaki. Kenapa alaki? Iya, yang diajak perempuan, tidak ngomong. Ulangi. Alaki. Alaki banatun ya Laila. Ayo. Alaki banatun ya Laila. Naam li banatun tibau. Naam li banatun tibau. Wa hunna talibatun fil jami'ati. Ngerti ya? Ngerti artinya juga ya? Ibrahim baca nomor 11-12. Manda manda ula innisa utiwalu. Manda ula innisa utiwalu. Hunna tabibatun min Afrika. Hunna tabibatun min Afrika. Terus? At-tabibatu kharajna. Ya, antum sering-sering latihan baca ya, Pan. Ya. Nah, saya punya di waktu di Damat dahulu, kita punya teman namanya Husain dari Cina. Satu-satunya talib dari Cina, ya, di Damat sana. Enggak ada duanya. Satu saja orang dari Cina. Ya, seperti antum ketahui orang Cina putih dan sipit matanya ya. Dan berkaca tebal dia. Husain meskipun dia orang Cina, fasih bahasa Arab. Lancar dalam berbahasa. Saya tanya sama dia, apa resepnya? Apa caranya? Antum kok bisa? Padahal orang-orang Cina, Jepang itu paling sulit biasanya ya untuk mengucapkan dalam bahasa. Kok antum bisa cepat? Bagaimana caranya? Dia cerita. Saya dulu ketika sudah mulai tertarik belajar bahasa di kampung saya, katanya bahwa saya itu kalau membaca belajar dulu dulu kok tak baca dengan keras. Meskipun di kamar, meskipun di rumah, belajar itu baca dengan keras. Antum kan masih ingat waktu kita masih sekolah dulu ya, anak-anak itu kan baca ini Bapak Budi, gitu ya, belajar baca ini Ibu Budi dengan keras. Nah, dia begitu, baca dengan keras, oh, dengan berulang-ulang. Akhirnya dia belajar untuk mengucapkan kalimat, pasti. Nah, begitu. Makanya kalau antum sudah belajar baca, sering-sering diucapkan, ya. Nah. Begitu ya, dengan diucapkan, dengan sering-sering membaca keras, itu insya Allah lebih cepat untuk melafalkan dengan benar. Iya, hanya kalau antum nggak suruh baca, latihan baca satu, diikuti yang lain, supaya terlatih ya, sambil teliti ini laki atau perempuan, mu'anbudakar, mu'annas, bagaimana bacanya, dibaca domatin atau doma atau kasro atau fathah, ini juga latihan. Ya, ternyata si Husain ini masya Allah. Sampai-sampai duduknya selalu di depan terus. Ditanya terus sama saya ya, dia bisa jawab terus. Husain dari Cina. Nah, suatu saat setelah beberapa tahun di sana, dia pulang ketika saya masih di sana. Saya ketemu dia cuma setahun. Setelah itu dia pulang karena sudah beberapa tahun dia di Damaskus ketika itu. Sampai di Cina, karena dia satu-satunya orang Cina yang belajar di Damaskus, dipercaya sama pemerintah. Akhirnya dia diberi jabatan sebagai bagian apa? Di Departemen Agama atau apa begitu. Ya, begitu. Bahkan akhirnya disekolahkan lagi di Jamiah Islamiyah Madinah dengan gratis oleh pemerintah. Ya, begitu Husain. Ya, meskipun bukan di Jamiah tapi di mana begitu ya, di daerah Saudi. Berapa tahun dia belajar lagi dan kembali ke Cina diberikan jabatan sebagai pejabat agama, Departemen Agama Islam ya, di bagian Islamnya di sana di Cina sampai sekarang. Ya, begitu. Awalnya dia cuma belajar enggak bisa apa nul-budul begitu. Ya, qadarullah bisa. Tanya, gimana caranya baca? Baca keras saja, dikeraskan saja. Dikeraskan saja. Di rumah hadhihi talibatun. Misalnya ya hadhihi. Enggak apa-apa, belajar enggak usah malu, ya. Insyaallah lama-lama bisa asalkan kita serius. Baik, barakallahu fikum ya ikhwan. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pada pelajaran berikutnya. Dan jangan lupa setiap di rumah kalau bisa kata-kata baru seperti kayak tadi zaujatun, akhwatun, fatayatun, ditulis di buku tulis. Jangan sambil melatih nulis sambil kita cepat menghafal kosakata dalam bahasa Arab ini. Insyaallah begitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini menambah ilmu dan menambah pengetahuan kita tentang bahasa. Insyaallah akan kita lanjutkan bertahap demi sedikit sampai akhir ya, selesai dalam bab ini. Baik, barakallahu fikum, kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Selamat malam. Aku. Ya.